Belum sempurna. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru masuk Islam, karena syarat masuk Islam mengucapkan di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan itu belum masuk ke dalam jiwa. Nah, ini kalau sudah masuk ke jiwa, iman itu masuk ke sini, nanti jadi bimbingan. Jadi pancaran cahaya kepada seluruh anggota tubuh. Iman itu membimbing mata, membimbing telinga untuk mendengar, membimbing lisan untuk berkata, membimbing tangan untuk berperilaku. Makanya orang-orang jahiliyah setelah beriman, imannya benar, dibimbing oleh imannya untuk merubah hidupnya. Karena itu sering saya katakan dalam Al-Quran, ketika disebutkan fungsi mata kita sampai ke ujung kaki, itu seringkali dibuka dengan kalimat iman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaum min qaum ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dhu. Iman dulu. Hei orang beriman, lisanmu kalau ada iman akan dibimbing pada yang baik-baik untuk bicara. Lisanmu tidak akan gibah, matamu memandang yang baik. Bahkan saat mencari nafkah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, imanmu pasti akan membimbing engkau untuk menemukan yang baik-baik dalam nafkah. Kalau orang punya iman itu mustahil mencari yang haram, mustahil. Karena dibimbing. Nah, ilmu juga begitu. Ilmu begitu. Kalau ilmunya masuk ke dalam jiwa, jadi bimbingan dalam kehidupan. Maslahat yang dibuat. Tapi kalau cuma masuk ke lisan, gak masuk ke dalam jiwa, ini yang paling bahaya. Kalau tidak menjadi bahan disi, jadi bahan perdebatan. Yang paling dahsyat, kalau ilmunya masuk ke nafsu, maka muncullah tindakan maksiat dan kejahatan. Tadinya bagus. Ya, jurusan teknik. Bagus, masuknya ke nafsu. Teknik membobol motor orang. Tadinya baik jurusan ini, kalau masuk ke jiwa, maslahat. Jadi masjid, jadi aula yang baik-baik, jadi jalan, jalannya rapi, aspalnya pas. Ya, kalau memang 5 lapis, ya 5 lapis. Kalau masuk nafsu, dimakan aspal, tinggal 2 lapis. Lebih daripada binatang. Binatang makan rumput, kerbau makan rumput, manusia makan aspal. Bayangkan. Jadi, itu poinnya. Nah, dulu teman-teman, itu ada tipikal 5. Sekarang hanya 4. Itu yang saya katakan, cepat ingat, lambat lupa. Ya. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Banyak. Lambat ingat, lambat lupa. Ada lah, masih lumayan. Ya. Lambat ingat, cepat lupa. Innalillah. Udah ingatnya lambat, keluar masjid, lupa. Ya. Nah, dulu, karena masuk ke dalam jiwa, maka jadilah bagian 5 yang sering saya ungkapkan. Cepat ingat, sulit lupa. Ini mau lupa susah. Dan hebatnya, Masya Allah, itu disiplin ilmu manapun mudah dipelajari. Gampang gitu. Setiap belajar, sulit lupanya, tertanam dalam jiwanya. Ada aja. Jadi bukan mau ingat, mau lupa, susah Pak. Mau lupa Bu. Kan saya sering katakan, biasanya yang begitu kan utang. Ya. Ini ilmu, mau lupa susah. Nah, bagaimana menghadirkan karakter yang seperti itu? Belajar saat yang bersamaan ilmunya tertanam, mau lupa sulit dan bisa digunakan dalam setiap kesempatan. Di antara rumusnya, ini kita masuk ke dalam bab ini yang disampaikan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa gambarannya? Mari kita bacakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bih. Belajarlah kalian pengetahuan dengan serius, kemudian amalkan apa yang telah dipelajari itu. Saya mencoba mencari dari mana kalimat ini didapatkan, sampai saya temukan di dalam kitab di catatan saya tulis tadi sebelum berangkat ke sini, ada di Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, ya, karangan Ibnu Abdul Bar, juz pertama halaman 693. Ini ada kalimat lengkapnya. Ini disampaikan sanadnya sebelum ke Nabi, tersambung ke Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Saya bacakan kalimat lengkapnya. Ini biasa di kitab-kitab ulama yang menuliskan kalimat-kalimat dengan bab-bab dasar. Bab-bab untuk pemula. Ya, ini kan sebetulnya bab dasar, Pak. Adab itu dasar. Adab dasar. Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Enggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan, belajar, kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri, ngantri betul, Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, tahuan antum, gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan-kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu jarak, satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya, itu adab, disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin, ya jujur. Saya kemarin ke Jepang di Tokyo, itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, emas betulan, anting gitu ya, anting. Emas, disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini, kok nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini, kalau ada barang apapun ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Ya, supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Jadi kalau dia nyusur kemana-kemana-kemana, cari ke pinggirnya. Kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan, diantarkan. Itu adab namanya, adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ya ukurannya tidak hanya negeri muslim. Non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah, dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut khalaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, proses penciptaannya. Yang menciptakan disebut khaliq. Quran surah ke, tadi Quran surah 96 ayat 1, sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Inni khaliqum bashara. Di proses penciptaannya disebut khalaq, penciptanya disebut khaliq. Makanya Allah disebut sang khaliq. Kita makhluk, makhluk. Bentuknya bisa jin, ya bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup. Kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah, liya'budun ibadah. Supaya apa? Mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita, berubah jadi khuluq. Itu yang disebut surat Al-Qalam. Ketika memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Nabi mendapatkan khuluq? Ibadah. Dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya diminta kita sholat, diminta kita puasa, baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa diantara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf, bukan sekedar disiplin. Bukan sekedar jujur, lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik. Khamar tidak baik. Zina tidak baik. Hati-hati, zina gak bagus. Khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina, menikah. Yang satu selingkuh dengan yang lain. Pasti dia akan katakan, kamu selingkuh. Padahal dia zina juga. Silakan cek. Mabuk sama khamar. Makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika Anda sholat, tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa diantaranya? Quran 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender. Munkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya berdusta, kolusi, macam-macam. Munkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya mohon maaf kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia Baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin, tapi mabuk jalan terus. Zina biasa. Itu bukan akhlak namanya, itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak. Itu berbeda. Ya, karena itu orang ibadah, kalau benar ibadahnya pasti berakhlak. Jelas? Kalau orang belajar, mungkin beradab, tapi belum tentu dia berakhlak. Paham sampai sini? Tapi Ustaz, kok bisa orang sholat dia tidak berakhlak, dia tidak disiplin. Anda jangan salahkan. Kalau peci Anda nggak masuk dengan kepala, jangan dipotong kepalanya. Betulkan ukuran pecinya. Mungkin yang salah cara sholatnya. Jadi kalau perbandingan itu mesti apple to apple. Kenapa ada orang yang di sini berakhlak, di sini tidak? Dicek caranya. Oh ini yang benar sholatnya, yang ini tidak. Jangan disalahkan sholatnya. Ini ada pencuri berjilbab, yang disalahkan jilbabnya, diekspos jilbabnya itu. Ah, Anda cara berpikirnya keliru. Salah minum susu itu. Salah. Jangan dilihat perilaku, kalau begitu semua kesimpulan buruk semua nanti. Wah, ini ada orang berbuat buruk, dilihat pelaku buruk non muslim, dilihat lagi agamanya juga, semua akan buruk itu. Asalnya dari mana? Pantas asalnya dari sini. Nanti setiap yang korupsi dilihat, kuliahnya di mana? Berpikirnya seperti itu, kan ada yang keliru cara berpikirnya. Nah, maka dari itu, kita kembalikan cara berpikir kita, ya, kembalikan ke sini. Bisa saya sampaikan keadaanku dan kalimat lengkapnya seperti ini, saya tunjukkan. Oh ya, sebelum ke kalimat lengkap, saya ingin tunjukkan ke sini tadi. Yang saya maksudkan, kadang-kadang para ulama kita itu memberikan dasar dulu. Kalau kitabnya masih kitab dasar, ya dikasih kalimat-kalimat yang sederhana. Nanti kalau sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi, baru diberikan redaksi-redaksi lengkap di situ. Kayak kitabnya Syekh Hashim ini, Syekh Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratul Syekh, itu kan punya 19 kitab. Kalau masih ngaji kitab pertama, ini dasar. Kadang-kadang sebagian kalimat, nanti masuk kitab kedua, ya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah, tiga, kitab keempat, An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, nanti riwayatnya lengkap. Ya, bahkan kisah-kisahnya juga disebutkan. Baik. Sekarang kita masuk, saya jelaskan supaya tidak ada yang menduga begini. Kadang-kadang kan ada orang yang sekarang baru belajar, sudah jadi profesor. Dia sudah ngasih fatwa gitu, itu yang repot. Padahal dia nggak tahu tujuan penulis itu menulis seperti apa. Ya, apa diantaranya? Ini kitab dipotong-potong, kitab nggak lengkap, nggak ada sanad. Mungkin Anda yang kurang gaul ya, kurang menelusuri gitu. Sekarang kita telusuri dulu supaya diketahui. Ta'allamul ilma wa'amalu bih, wa la tata'allamuhu litatajammalu bih. فَإِنَّهُ يُوشِكُ إِنْ طَالَ بِكُمْ زَمَانٌ أَنْ يَتَجَمَّلَ بِالْعِلْمِ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ. Ya. Paham? Tidak. Jadi ini kalimat ini sanad asalnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang kemudian disebutkan oleh Syekh Hashim bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat lengkapnya begini. تَعَلَّمُ الْعِلْمَ wa'malu bih. Belajarlah kalian pengetahuan dengan serius. Saya pernah terangkan di awal pembahasan kita, redaksi-redaksi menuntut ilmu yang diisyaratkan oleh Nabi itu umumnya menggunakan kata ta'allam. Ta'allama ya ta'allam. Kun 'aliman aw muta'allima. Ughdu 'aliman aw muta'allima. Selalu ta'allam, ta'allam, ta'allam, ta'allam. Jarang menggunakan kata darah saya terusu. Ta'allama itu lebih tinggi nilainya dibandingkan darasa. Taknya menunjuk usaha yang sungguh-sungguh. Ya, kemudian dasar katanya alima, ilmu yang diraih, tahu sesuatu. Tasydid itu bukan hanya menunjukkan sesuatu dua huruf yang disatukan, tapi di fiqh lughah bisa menunjuk kepada sesuatu yang bermakna syiddah, hal yang tidak mudah. Artinya kalau Anda mendapati kalimat di bahasa Arab sebelum huruf akhir ada tasydidnya, berarti perbuatannya enggak mudah. Butuh motivasi lebih, dua kali lipat. Pernah saya contohkan seperti tahajud misalnya. Tahajud. Itu kan akar kata yang mulanya hajada. Ya, hajada. Kemudian tambah ta di depannya, tasydid sebelumnya, sebelum huruf akhirnya. Jadi tahajjada. Ya, ta-nya menunjuk kesungguhan, keseriusan, tasydidnya menunjukkan satu hal yang tidak mudah. Artinya untuk menunaikan tahajud itu enggak mudah. Butuh motivasi dua kali lipat. Butuh rencana yang serius. Jadi kalau cuma pengen aja belum tentu bangun. Walaupun sudah bangun, belum tentu tahajud. Tuh. Ya kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak bisa, Pak. Bangun memang jam 2, bangun. Ya, tapi kalau nggak niat, nggak akan bisa, Pak, tahajud. Jam 2, masih malam. Tidur lagi. Sang lagi alarm setengah 3, masih setengah 3. Jam 3. Jam 3, nunggu setengah 4, karena subuhnya setengah 5. Ya kan? Udah begini, begini, begini. Ya, udah subuhnya ketinggalan, bangun lagi jam 6. Bisa terjadi. Ada yang tahajudnya sambil disertakan ke bola, babak kedua baru tahajud. Itu pun mikirin kalah menang, kalah menang, kalah menang gitu kan. Ya, itu gak mudah. Berusaha terus, itu berusaha, berusaha, berusaha. Ya, itu gak mudah. Sama ilmu, itu menggunakan kata ta'alam. Dari kata alima, ditambah ta' di depannya, untuk menunjukkan kesungguhan. Jadi ngaji itu begini, kalau sorof itu dasar. Ya, dasar. Sorof, nahu itu dasar. Makanya dulu tuh nahu, sorof itu dibuat untuk membenarkan bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Arab supaya benar bicaranya. Dikenal lahan namanya, lahan. Lahan. Orang Arab dulu tuh gak pakai teori, udah paham mereka. Kalau ini maksudnya begini, udah tinggi nilainya. Cuma ketika Islam menyebar, Islam ke Spanyol, Islam masuk ke Irak, ke Persia, kemana-mana, banyak yang keliru, termasuk baca Quran juga salah. Ya, ada yang harusnya U dibaca I, ya warasulu dibaca warasuli, gitu kan? Jadi salah mana? Ada yang keliru, makanya diletakkan di ilmu nahu. Siapa yang meletakkan? Abul Aswad Ad-Duali, minta petunjuk ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Sanadnya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Diteruskan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sampai muncul Sibawai dengan lawannya Al-Kisai. Yaitu membuat kemudian kitab kita, bahkan kitabnya Sibawai ketika disusun, itu diberi nama Al-Kitab. Ya. Oleh para muridnya setelahnya, karena beliau sendiri gak menamai kitabnya. Muncul kemudian Alfiyah setelahnya, muncul syarahnya Alfiyah. Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil. Muncul Hasan Haji, bikin kemudian Al-Jurumiyah, Imriti setelahnya dan seterusnya. Itu asalnya untuk memperbaiki lisan. Ya. Kemudian dipakai untuk membaca kitab, supaya mengetahui isinya. Orang Arab dulu gak pakai itu, langsung mengerti. Nah, tingkatan ilmunya naik ke atas. Dari sorof ke nahu, nahu naik ke atas lagi, ada balaghah dengan tiga ilmu lagi. Ya, ma'ani, bayan, badi, naik ke atas ada arud, sampai ke fikih lughah. Kalau sudah ke fikih lughah, nah itu sudah tinggi lagi. Ya, bahasan kitabnya bukan yang kecil-kecil, yang tinggi-tinggi. Ya, Ibnu Jinni misalnya nanti, ada Al-Khasa'is. Itu kalau sudah bicara itu, lewat sorof itu lewat. Makanya kadang-kadang yang tidak ditemukan di sorof bisa muncul. Kalau masih belajar sorof, nggak nyampe ke situ. Saya dulu pernah membahas tentang makna wudu. Wudu kaitan dengan bau, bermakna cahaya. Di orang wudu itu salah satunya akan menghadirkan cahaya dalam jiwanya. Sehingga nampak aura kebaikan. Dan bercahaya saat di hari kiamat itu. Makanya hadisnya muncul. Kemudian disalahkan oleh beberapa orang. Oh ini Adi Hidayat gak pandai bahasanya katanya. Ternyata dia belum belajar ilmu sorof. Gak nyampe gitu. Ya, ternyata syekhnya sendiri menyampaikan itu. Jadi kalau sudah sampai ke fikih lughah, itu sudah ke akar-akarnya masuk. Nah sama alima, ya, ta'allama. Itu kalau di ilmu sarat masuk sulasi mazid, mazid biharfin, talata ahruf. Kalau sudah masuk ke ilmu lughah, dikaji sampai ke akarnya. Ini dari babnya alima. Alima itu mengetahui, ilmu, mendapatkan pengetahuan. Caranya bagaimana? Kalau ditambah tak, menunjukkan kesungguhan. Kalau ujungnya ada tasydid sebelum huruf akhir, menunjukkan bahwa itu tidak mudah. Seakan Nabi ingin mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin itu tidak mudah. Gak mudah, Pak. Untuk sukses itu bukan membalikan tangan langsung sukses, tidak. Orang bekerja aja kan kalau mau sukses harus serius. Dasar pekerjaan itu pengetahuan. Makanya biasanya begini, kalau pengetahuan semakin bertambah, semakin cepat ketujuan, semakin lancar pekerjaan, semakin meningkat pendapatan. Itu sudah rumus. Kalau gak percaya silakan. Imam Syafi'i sampai bilang begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen menguasai dunia, dapat dunia, ya harus punya ilmu dulu. Makanya hukumnya berlaku sampai sekarang. Coba lihat, S1 beda gaji dengan S2. S2 beda pendapatan dengan S3. S3 lain dengan S4 kerupuk 2 misalnya. Lain, ya semakin naik, semakin ilmu tinggi, semakin beda. Ya. Itu untuk dunia. Kalau pengen akhirat pun ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen akhiratnya dapat, ilmu juga. Apa anda kira jadi ustadz gak belajar? Tidak. Jadi ulama gak belajar? Tidak. Jangankan jadi ulama, jadi muslim saja mesti punya ilmu. Bagaimana bisa sholat kalau gak tahu ilmu sholat? Bagaimana bisa hajinya benar kalau gak tahu ilmu haji? Makanya disebut manasik, nusuk cara ibadah. Ya, cara ibadah dengan benar mesti dipelajari. Makanya saya sering sampaikan, tolong dong yang punya travel itu. Manasik itu tolong, ajarkan dengan benar. Hati-hati, kasihan. Orang jual kebun, jual tanah, jual macam-macam. Kadang-kadang nyampe sana gak jadi, balik lagi gitu kan. Ada ini, ada itu. Ada yang jahatnya luar biasa, nipu orang dan sebagainya. Yang nyampe sana saja kadang-kadang gak diajarkan manasik yang benar. Kasihan, Pak, cuma jalan bolak-balik. Kadang jadi objek-objek jualan, cuma difoto saja. Apa gak tega melihat orang datang dari jauh-jauh? Ribuan orang, Pak, hampir tiap hari. Saya tanya sama imigrasi, Allahu Akbar, Indonesia itu paling luar biasa. Tiap hari gak pernah berhenti yang umrah, ribuan orang. Kita doakan insya Allah yang sekarang diuji oleh Allah bisa dimudahkan, lancar, balik dan sebagainya. Tapi kalaupun anda berangkat, belajar yang betul. Saya kalau musim haji saya buka tuh manasik untuk siapapun. Mau berangkat, mau tidak, supaya belajar. Sayang-sayang. Nah itu caranya. Nah pesan dari Nabi, kalau ingin belajar apapun mesti sungguh-sungguh, serius. Termasuk taklim begini pun serius. Pantum kira mudah ke sini belum tentu untuk perjuangan antum. Kan enggak semuanya dari dekat sini semua. Mungkin ada yang jauh juga. Jam berapa antum datang ke sini? Ada yang sebelum Isya, ada yang pengen nginep, ada yang nyari hotel di sini. Ada yang berangkat lagi, ya, pengen harap-harap sab satu ternyata di luar. Ya. Ada yang lupa ketinggalan makanan, harap-harap dapat sarapan. Ya, belum tentu juga. Ada yang ketinggalan buku apa. Demi mengajar itu perjuangan. Makanya orang yang sungguh-sungguh itu nilainya besar di sisi Allah. Sampai Nabi mengatakan begini di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kalau ada orang yang serius begitu sampai menempuh jalan berliku, itu setiap langkahnya, setiap geraknya, setiap peluhnya itu langsung dicatat untuk meringankan hisab dia sampai hari kiamat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang serius menempuh jalan walaupun berliku, sempit. Tariq itu beda dengan syariah. Syariah itu depan tuh, syawari jalan lebar. Tariq itu kadang sempit. Sempit itu bisa diartikan jalannya kecil, bisa mungkin lebar macet, bisa berlubang, bisa berbelok. Itu dihitung, Pak. Bahkan kalau kita paham fikihnya, itu diberi kesempatan untuk dikabulkan doanya, minta. Kayak kalau antum datang di awal nih, zikir, istighfar, minta doa, di jalan berdoa. Doa yang baik, minta. Mumpung kesempatan jarang-jarang. Mungkin di antara sekian permintaan kita itu, memang harus menunggu waktu itu untuk dikabulkan. Minta, mohon. Yang paling dahsyat, teman-teman sekalian, yang paling dahsyat, ya bukan cuma saat di dunia. Saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan. Datang dengan nilai-nilai kemuliaan. Ya bayangkan, ta'lim itu kalau serius ya, bisa menggugurkan dosa. Pernah dengar kan kisah seorang yang membunuh 100 orang? Dengar kan? Bunuh. Mau taubat dia, kemana diarahkannya? Suruh datang ke majlis ilmu. Datang ke majlis ilmu pada Syekh Fulan, dia bisa membimbing engkau untuk bertaubat. Makanya ini sering saya sampaikan begini, ustaz itu mesti saling bersinergi, mereferensikan. Boleh jadi kepakaran dia di satu bidang, bukan di bidang yang lainnya. Kalau ada yang bertanya kepada anda, bukan bidang itu kepakaran anda, referensikan pada orang lain. Karena gak mungkin anda menguasai semua hal. Teman-teman pun belajar dengan ustaz lain, gak mungkin saya menguasai semua hal. Cari ustaz yang lain, ada yang lebih baik di bidang A, bidang B, dapatkan ilmunya. Dan saya referensikan, belajar kesini ya, itu dapatkan. Kalau anda kemudian kuasai sendiri, monopoli sendiri, belajar ke saya, yang lain salah semua. Ketika anda tidak bisa memberikan jawaban yang benar, maka anda akan sesat dan menyesatkan bagi orang lain. Itu yang paling bahaya. Tapi poinnya, begitu dia mau tobat, direferensikan, pergi kepada Syekh Fulan. Berangkat dia. Di jalan dia sungguh-sungguh pengen berubah. Istighfar dia. Meninggal di jalan. Belum sampai ke majlis ilmu, wafat di jalan. Diterima oleh Allah tobatnya. Masuk surga. Bunuh 100 orang. Mabuk, zina, udah khatam semua. Pengen taubat, disuruh ke majlis ilmu. Dia manfaatkan sungguh-sungguh, serius. Tuh, berangkat dia. Meninggal di jalan. Diterima taubatnya. Dihitung langkahnya lebih dekat ke langkah tempat dia mau belajar. Cuman sejengkal. Taubat yang diterima menggugurkan semua dosa. Selesai dosanya semua. Nol. Punya amalan cuman sejengkal. Tapi kan amalan. Lulus IPK-nya dapat surga. Sampai turun ayat kan di An-Nisa itu. Teman-teman, ayat yang ke-100 itu. Lihat pertengahan ayatnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang berniat hijrah berubah? Cara berubah itu belajar ilmu dulu. Al-ilmu qabla al-amal wal adabu qabla al-ilmi. Ya, ilmu sebelum amal dan adab sebelum ilmu. Begitu anda mau berangkat, hijrah berangkat. Tiba-tiba dia enggak tahu, maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Meninggal dia di pertengahan itu, diterima oleh Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Diterima. Kalau masih hidup, hidup nih setelah hijrah, maka diberikan dua kemuliaan. Yang pertama sa'ah. Ketenangan, kelapangan. May yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsira wasa'ah. Jadi kalau anda hijrah, jangan niatkan dunia, capek nanti. Niatkan ridha Allah dulu. Ta'lim untuk ridha Allah. Nanti yang diberikan ketenangan. Kalau enggak percaya silakan, nanti tenang hati. Tenang itu lebih daripada segalanya. Nikmat. Nikmat. Sholat tenang, kerja tenang, rumah tangga tenang. Jadi ketenangan itu kuncinya. Dapat 1000 tenang, nikmat saja. Yang ada dibeli. Dapat 1 juta enggak tenang, enggak akan nyaman. Enggak akan cukup. Kan saya selalu katakan begini, pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Tuh. Konsisten. Kaya tapi tenang. Tenang, tenang, tenang itu penting. Orang meninggal aja pengen tenang. Orang meninggal pengen tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pengen nafsul mutmainnah itu. Pengen tenang. Jadi ketenangan itu penting. Bahkan kita ibadah supaya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu supaya hati tenang. Ya, tenang itu penting, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya kembalikan kepada apa yang kita bahas tadi itu, ya. Orang yang serius belajarnya. Jadi kunci pertama kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang sempurna, maka serius. Bahkan belum dapat pengetahuan pun bonus langsung dilimpahkan. Belum nyampe dapat bonus. Dosa diampuni, doa dikabulkan, malaikat mengiringi. Wa innal malaikata la tadau ajnihata ridan li talibil ilmi. Kalau para penuntut ilmu mengetahui sebelum dia keluar, bahkan sebelum sampai ke majelis ilmu, malaikat langsung menaungi dia, membentangkan sayap yang memberikan ridho kepadanya. Makanya kalau ada yang berdoa, malaikat berkata amin, amin, amin, amin. Cuma dimensinya beda. Dua kali di atas kita. Di atas kita ada jin, di atas jin ada malaikat. Karena dua kali di atas kita, jin aja kita gak nampak, apalagi malaikat. Makanya gak kedengaran suaranya, tak nampak kemudian wujudnya. Bagus begitulah, daripada nampak atau kedengar kan gak jadi kita. Ya, ya Allah kabulkan doaku, amin. Cari mana, kan? Begitu nampak malaikat maut, apa? Kan repot, gak jadi kita ta'limin. Itu bonus itu. Tapi itu hanya diberikan pada yang serius. Jadi kalau ingin pintar, serius. Pak, ibu, anak-anak di sekolah tuh serius, Pak. Motivasi. Siapkan perlengkapan, carikan tempat duduk paling depan. Di rumah cek lagi dia belajar apa. Serius. Di anak itu gak mungkin pintar kalau orang tuanya gak serius. Kalau cuma abai begitu aja, ya standar hasilnya. Coba lihat orang tua kita dulu itu. Kan mereka serius belajarnya. Dengan keterbatasan, tapi ilmunya tanpa batas. Kayak Agus Salim, diplomat berapa coba pengetahuan bahasanya. Hafal Quran, tahu banyak hadis, ya kemampuan bahasa, berapa bahasa. Ada yang mengatakan 9, mengatakan 11 bahasa. Diutus ke Inggris untuk diplomasi. Sukses, kembali. Tunjukkan pada saya, mana orang-orang dulu itu yang kurang hebat. Hebat semua. Insinyur Soekarno belajar serius, jadi orang tertangguh. Bung Hatta luar biasa, ada yang menyebut Gandhinya Asia, Gandhinya Indonesia. Ya, dengan pemikiran kesederhanaan dan sebagainya, itu unik tuh. Unik sekali. Dan kejujurannya tampak, hasilnya muncul. Coba cek orang-orang dulu itu, bedakan dengan yang sekarang. Apa salah satu faktornya? Ya, yang bisa kita teladani kesungguhannya. Dari mana kesungguhan itu dapat? Coba Anda dapatkan. Ujung-ujungnya kembali kepada referensi ini. Silahkan cek referensi orang tua kita dulu. Ujung-ujungnya ngaji, Pak. Ngaji. Bekasi aja terkenal kok. Siangnya ke sawah, malamnya ngaji ke masjid. Tanya ke orang tua dulu, terkenal Bekasi itu. Siangnya ke sawah, ya, malamnya ke masjid ngaji. Ngaji. Di zaman Kiai Nur Ali, turun ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai sekarang. Itu udah kebiasaan. Dan itu membentuk karakter. Jadi ngaji itu biasa bagi orang-orang dulu itu biasa. Tapi spirit dari ngaji itu dibawa kepada aktivitas yang dikerjakan dalam harian. Makanya jadi. Apa diantaranya? Ya kayak gini, ta'allamul ilma. Belajarnya benar, serius, sungguh-sungguh kalau belajar. Ayo, yang belajar keluar, belajar kemana, serius. Sungguh-sungguh. Termasuk kalau taklim begini, sungguh-sungguh. Setelah itu, kalau ilmunya ingin meresap dalam jiwa, kuat tertanam, mudah didapatkan, maka rumusnya kata Nabi, wa'malu bi, amalkan. Apa yang telah dipelajari itu. Amal. Ini prakteknya, Pak. Ini pelajarannya ringan, tapi prakteknya dalam. Contoh begini. Kita belajar tentang tahajud. Tulis saja. Dalilnya, ayatnya, kemuliaannya. Demi Allah saya katakan, setelah antum dapatkan catatan itu, praktekkan tahajudnya, mulai malamnya. Konsisten tunaikan. Itu semua catatan yang dituliskan di dalam lembaran itu akan berpindah ke dalam jiwa-jiwa kita. Seketika langsung tertanam. Kalau ditanya, kenapa Pak bisa konsisten tahajud? Saya ingin mendapatkan 4 kemuliaan. Langsung bisa jawab. Begini, begini, begini, begini. Ada semua, Pak. Makanya orang Arab dari kalimat Nabi ini membuat kata-kata mutiara. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Gak ada isinya. Ah, jadi diminta mengamalkan pengetahuan itu bukan sekedar menjadikan ilmu itu bermanfaat. Tapi salah satu hikmahnya menjadikan ilmu meresap dalam jiwa kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai syariat. Makanya dalam syariat kita itu setiap pelajaran dipraktekkan. Coba belajar fikih sholat, prakteknya sholat. Belajar baca Al-Quran, prakteknya Quran, dibaca. Belajar tentang umrah, prakteknya ya umrah. Belajar tentang zakat, prakteknya jadi orang kaya, keluarkan zakat. Zakat itu disyariatkan supaya antum kaya. Gitu cara bacanya. Makanya orang-orang dulu itu, ya pengen kaya itu, bisnisnya pengen kaya, supaya bisa zakat. Bisa zakat, bisa infak, ya gimana kalau gak ada uang yang bisa zakat? Mustahil. Ya, jadi kaya itu biasa orang dulu, passionnya mereka tinggal milih. Passion itu biasanya ada 3 zaman Nabi itu. Kalau bukan orang kaya, orang berilmu, atau dengan tenaga. Kaya nanti bisa dibagi dua dengan kedudukan. Jadi kalau saya urutkan begini. Ya. Jadi ada yang dengan jabatan, kedudukan, ada dengan harta, ada dengan ilmu, ada dengan tenaga. 1, 2, 3, 4. Ada yang menjadikan ini satu. Cuma tiga. Ini Pak, Bu, zaman-zaman Nabi tinggal milih mau yang mana. Gitu. Saking ringannya. Cuma mendidik untuk mendapatkan ini, itu pun butuh perjuangan. 13 tahun ditanamkan dulu akarnya dalam jiwa. Fase Mekah. Pindah ke Madinah sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi visinya, cara berpikir mereka, tingkat panjangnya itu sudah bukan dunia lagi, tapi akhirat. Jadi mereka memahami dunia itu untuk bertugas saja, untuk dinas. Kembalinya ke akhirat. Bagaimana memilih aktivitas di dunia dalam berdinas supaya sukses ke akhirat? Maka diturunkanlah kemudian kemuliaan-kemuliaan akhiratnya. Ini yang sering saya gambarkan dengan sederhana, menurunkan kurikulum surga ke bumi. Kan sederhana, di Quran kan dijelaskan. Yuk ngajinya diperbaiki ngajinya. Coba kalau ngaji tematik, turunkan supaya hidup kita itu berarti, terukur. Anda mau ke surga, mau surga yang mana? Kan ragamnya banyak, surga dengan Nabi ada, taman surga ada, seluas langit dan bumi ada. Ya, surga yang kelas biasa ada, sebiasa-biasanya surga juga. Ya, nikmatnya luar biasa. Dibagi 4, dari 4 diurutkan lagi. Ada yang Firdaus, ada yang Aden. Pintunya ada 8 amalan, ada pintu arayan untuk yang puasa, pintu tahajud, pintu sedekah. Jadi ketika mereka menurunkan kurikulum ini, dijadikan passion di bumi. Contoh, ada surga seluas langit dan bumi. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Wa'iddat lil muttaqin. Bergegas Anda koreksi diri. Introspeksi, evaluasi. Dan berharap nanti saat pulang ke akhirat punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Ayat 134-nya ternyata amalan harta yang duluan. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra. Yang gemar berinfak, infak, infak, infak, infak, infak. Ternyata infak itu bisa umum luas. Ya, nafkah ke suami, suami ke istri disebut infak. Awas Bu, nafkah itu singkatan dari infak. Dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Pemberian pada orang tua, kerabat, saudara disebut infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Pemberian jenis sedekah cirinya infak. Ya, dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Dari sini muncul zakat. Zakat disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ini orientasinya kalau ingin mendapatkan surga dengan surga yang indah, rumahnya luas, mewah, seluas langit dan bumi. Silahkan ambil passionnya dengan harta. Makanya banyak orang kemudian, beberapa kalangan sahabat Nabi berusaha dengan passionnya. Ilmunya di sini, punya manajemen, bisnis, passionnya di ekonomi, dagang dia. Orientasinya apa? Supaya bisa mendapatkan surga tadi, kurunkan ke bumi kurikulumnya. Begitu diturunkan, maka dia ambil passion harta. Dia keluarkan bab bisnis dalam Al-Quran. Gimana cara bisnis yang baik? Ya, dia ikuti petunjuk Nabi. Jauhi ini, lakukan ini, tinggalkan riba, jauhi korupsi, jauhi kolusi, jauhi macam-macam, tinggalkan yang ini. Ini yang berkah, ini yang tidak. Keluarkan semua. Jadi passion kehidupan. Hasilnya bagaimana? Muncullah seperti Abdurrahman bin Auf. Modal cuman pakaian. Modal pakaian Pak saat hijrah ke Madinah. Tiba-tiba 3 bulan saya jadi orang kaya, nomor 3 di Madinah. Setahun kapaknya terbuat dari emas. Tahun. Tapi pekerjaannya apa? Yang paling membahagiakan bagi beliau bukan saat datang peningkatan omsetnya. Jadi Pak, 600 truk isinya emas, perak, dan logam mulia itu biasa bagi beliau. 600 truk datang, isinya emas semua. Emas, perak, logam mulia, dan sebagainya datang. Biasa aja. Kapak terbuat dari emas. Coba. Tapi apa pekerjaannya? Tiap hari dilihat orang Madinah. Siapa yang tidak mampu disantuni sepertiga uang Madinah. Yang punya utang dibebaskan. Yang belum kerja dikasih modal. Malamnya disebutkan enggak ketinggalan tahajud, enggak ketinggalan tahajud. Bahkan sekelas Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari itu disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran sampai khatam Al-Quran tahajud dia. Bayangkan kaya sekaya-kayanya, kaya kan kaya dibagi tiga. Kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Ini udah kebangetan kayanya masih tahajud juga. Yang sekarang apa? Sekaya-kayanya lihat kapaknya masih dari emas enggak? Mungkin minyak kayu putih cap kapak aja enggak punya. Tapi ya orientasinya ini, makanya kenikmatannya itu saat ibadah. Jadi kata Nabi itu kaya itu biasa bagi umatku, biasa. Jadi biasa aja. Pertanyaannya apakah Bilal cemburu? Tidak. Apakah Ali cemburu? Tidak. Karena Bilal mengejar yang lain. Jadi begitu yang kaya-kaya tadi melihat, misal Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, hartamu pakai untuk cari akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Gaya silakan. Dengan niat ibadah. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini, asar pakai Pajero. Silahkan aja, gak ada masalah. Ya. Mau ke Mekah pakai private jet, gak ada masalah, silahkan. Tapi orientasinya akhirat. Tahajud tetap jalan, biasa aja gitu. Ya. Silahkan, maksimalkan. Tapi tujuan utamanya apa? Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Apakah Bilal cemburu? Tidak, karena saya pengen carinya dengan tenaga. Saya gak pengen capek kerja, saya pengen adan aja. Masuk surga juga. Ketemunya di surga juga. Ente, Pak Harta. Pakai disibuk 24 jam nyari gini ibadah. Saya adan, adan doang, surga juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpah. Terumpahnya Bilal di surga. Garansi adan. Kalau cuma gak bisa adan ke surga, ngapain saya seperti Anda? Kata. Tapi kan passionnya beda-beda. Lain-lain. Ali, cari dengan ilmu. Karena Allah aja. Bilal, gak ada. Ke masjid, saingan gak ada. Gak ada yang ada. Yang kaya, sudah ada. Saya cari dengan pengetahuan. Kali fokus kepada pengetahuan. Diikuti setelahnya dengan Abu Hurairah tuh. Ada Salman Al-Farisi dan sebagainya. Pengetahuan, ilmu. Makanya dikenal. Ali itu termasuk sahabat yang jenius, Pak. Jadi ada Umar bin Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib. Ya, Umar bin As. Termasuk Khalid bin Walid, jenius. Ada kitab. Namanya Kitab Al-Jawahir. Karangan Syekh Tantawi Al-Jawahir. Coba buka bab yang terakhir, jilid yang terakhir. Itu jilid paling terakhir itu gitu. Ya, teka-tekinya bukan teka-teki silang kayak yang sekarang isi kotak sekian, ini kolom sekian, miring kanan, miring atilang, gini, tidak, bukan. Itu permainan matematika. Tapi menggunakan Al-Qur'an dan diinspirasi dari kisah nyata. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, menantu Nabi yang paling mulia ini, termasuk juga ahli matematika. Tuh. Ahli tafsir iya, ahli hadis iya, balaghah paling fasih, sampai punya sekarang kitab namanya Nahjul Balaghah. Tulis Nahjul Balaghah untuk menunjukkan kefasihan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ternyata itu pakar matematika. Dan sering saya kisahkan ini, ada seorang mengadu kepada Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib, mengadukan istrinya. Ya Amirul Mukminin, istri saya selingkuh. Istrinya protes, tidak ya belum ini saya tidak. Tidak, selingkuh, tidak, selingkuh, tidak. Ditanya, kamu selingkuh? Tidak, bersumpah mau, saya bersumpah. Kamu dari mana tahu ya? Ada saksi? Tidak. Dari mana bisa katakan selingkuh? Masa 6 bulan sudah lahiran? Orang normal 9 bulan, dia 6 bulan katanya. Ali senyum, Ali ketawa. Apakah engkau tidak baca firman Allah subhanahu wa ta'ala? Kan Al-Quran surah 46 itu, Al-Ahqaf ayat 15. Ya, sampai kalimat wahamluhu fisaluhu talatuna syahr, mengandung dan menyapihnya. Menyapih itu memberikan ASI sampai disapih selesai itu 30 bulan. Terus kenapa? Apa engkau juga enggak baca firman Allah di Quran surah 31 Luqman ayat yang ke-14 itu, "Bainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain." Seorang ibu itu mengandungnya luar biasa sulit, berat, sampai menyapihnya aja butuh 2 tahun. Ente enggak baca, di Al-Ahqaf disebutkan ayat 15, mengandung, menyusui, sampai disapi, itu 30 bulan. Menyusui, menyapih saja di Luqman, 2 tahun kan 4 bulan. Kalau 30 dikali 24, bukankah 6 bulan, itu namanya prematur, Cepi. Ya kalau masih hidup sekarang mungkin begitulah. Itu namanya kelahiran prematur. Istilah kan begitu. Kita orang dulu begitu, kok jago-jagoan lah. Ada yang logika, ada yang macam-macam. Ada yang liberal, yang sejago-jagonya liberal zaman dulu tuh langsung sama anak kecil kalahnya. Mana kecil? Tokoh liberal nantangin para ulama sekota. Ya, merasa paling hebat, sama anak kecil dipanggil. Masalahnya katanya. Kamu yang mau lawan saya, kamu masih kecil ya. Masalahnya apa? Sebutkanlah, di mana keadilan Allah? Setan diciptakan dari api, dibalikin dari ke api. Enak dong. Kan dari tanah dibalikin ke api. Apa-apa-apa katanya, supaya mendekat. Begitu mendekat ditampar. Wah! Wih, katanya kan kurang ajar kamu. Apa yang kurang ajar? Sakit emang, sakit. Kok bisa sakit? Pipi kamu kan dari kulit, tangan saya dari kulit. Kan sama-sama kulit. Kalau kulit dengan kulit saja bisa sakit, bagaimana setan dari api dengan neraka dari api dengan kadar yang berbeda? Siapa anak kecil itu? Nu'man bin Thabit. Kenal dengan Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Hebat-hebat, Pak. Apa rahasia mereka? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Kayak zaman Nabi yang jadi birokrat ada. Diplomat ada. Amr bin As. Umar bin Khattab. Ya, tapi mohon maaf, ilmu masih tinggi. Jenius juga ilmunya. Ditanya apa aja bisa jawab. Hadis paham, Quran hafal, tahajud jalan. Jadi Anda silahkan mau jadi apapun yang baik-baik. Diplomat silahkan, birokrat silahkan. Jadi pejabat silahkan. Tapi jadi yang baik, Pak. Sekarang kita butuh orang baik. Jadi profesor ilmuwan silahkan jadi yang baik. Karena kalau yang baiknya itu hilang, maka apa yang didapatkan jadi maksiat, jadi madorot nantinya. Celaka. Tenaga silakan untuk digunakan pada yang baik-baik, mulia kok. Asal kita mau mengejar ini, surga. Di militer silakan. Khalid kan militer, panglima. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid bin Walid. Udah gak usah dikisahkan lagi, tuh, udah banyak. Tuh. Begitulah kualitasnya. Cuman satu hadis, baru satu potongan.